Konsultasi Syariah. Hukum berdoa dengan ayat Al-Quran ketika sujud. Pertanyaan, bolehkah kita membaca doa-doa dari ayat Al-Quran seperti doa sabu jagat dan selainnya ketika sujud dalam sholat? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pada dasarnya, hukum membaca ayat-ayat Al-Quran ketika rukuk dan sujud adalah dilarang. Hal ini berdasarkan hadis-hadis sahih berikut ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya aku telah dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Adapun tatkala rukuk, maka agungkanlah Allah azza wa jalla di dalamnya. Sedangkan tatkala sujud, maka berdoalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh karena doa kalian sangat pantas dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarangku membaca Al-Qur'an baik ketika rukuk maupun sujud. Hadis riwayat Muslim. Dan para ulama telah bersepakat bahwa hukum membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud adalah makruh atau tidak disukai. Al-Majmu' dan Al-Mughni. Akan tetapi, jika seorang muslim dan muslimah membaca doa sabu jagat dan doa-doa selainnya dari ayat-ayat Al-Qur'an ketika sujud dengan niat berdoa dan bukan bermaksud membaca Al-Qur'an, maka hukumnya boleh sebagaimana yang difatwakan oleh Komite Tetap Urusan Fatwa dan Riset Ilmiah Saudi Arabia, Fatwa Lajnah Daimah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Yang artinya, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan. Semoga mudah dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa billahi taufiq.